الله فيك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan kembali kajian dari tafsir suratul insan dan kita sampai pada ayat yang ke-22 setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sebahagian kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada ahlul jannah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan menjelaskan bahwa semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahlul jannah, kepada kaum mukminin, sebagai balasan dari apa yang telah mereka amalkan, dari al-iman dan al-amalus salih. Wa kana sa'yukum mashkura, dan amalan kalian adalah amalan yang diridai, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini tanbih yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala dari firman-Nya, wa kana sa'yukum mashkura, amalan kalian amalan yang diterima, amalan yang diridai. Dan ini menerangkan bahwa yang mendapatkan kenikmatan, yang mendapatkan balasan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kenikmatan di dalam al-jannah, bagi mereka yang amalannya amalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ghashiyah, wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah. Li sa'yiha radiyah, li sa'yiha ay li 'amaliha, karena amalannya. Radiyah ay mardiyah, karena amalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang hamba senantiasa menjaga amalannya agar menjadi amalan yang diridai. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa suatu amalan tidaklah amalan tersebut mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah amalan tersebut diterima di sisi Allah Azza wa Jal kecuali dengan dua syarat: al-ikhlas lillahi Azza wa Jal, beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua mutaba'atul rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila terpenuhi dua persyaratan ini dalam satu amalan, maka amalan itulah yang disebut dengan amalan masykur, sa'yun masykur, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila salah satu dari kedua syarat tersebut tidak terpenuhi dalam satu amalan, maka amalan tersebut menjadi amalan yang mardud, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح هو متابعة الرسول ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Tidak setiap orang yang beramal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap orang yang beramal yang menyebabkan dia letih diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat ahlun nar, di antara sifat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. 'Amilatun nasibah. 'Amilatun nasibah. Di antara penafsiran 'amilatun nasibah yang disebutkan oleh para ulama tafsir adalah dia beramal 'amilah, namun tidak ada yang dia dapatkan dari amalan tersebut kecuali nasab at-ta'ab, hanya kelelahan saja, tidak mendapatkan hasil disebabkan karena amalannya bukan amalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dimurkai, amalan yang sesat seperti yang dilakukan oleh kaum Yahud dan Nasara. Mereka beramal namun amalan-amalan mereka dimurkai Allah dan amalan mereka amalan yang sesat. Tidak ada yang mereka dapatkan kecuali nasab. Kelelahan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Di antara hamba-hamba Allah ada yang datang menghadap kepada Allah membawa setumpuk amalan. Dia menyangka bahwa dia mendapatkan kemuliaan, ternyata amalan tersebut dijadikan seperti debu yang berterbangan, tidak berarti di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Inna nahnu nazzalna, sesungguhnya kami, dan penyebutan kami litta'zim, Allah Subhanahu wa taala memuliakan dirinya. Inna nahnu nazzalna, sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'anul Karim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Al-Qur'anul Karim. Tanzila. Ya, diturunkan dengan bentuk tanzil. Berbeda antara inzal dan tanzil. Berbeda antara nazzalna dengan anzalna. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu-wahyu sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya diturunkan dengan inzal. Ini diturunkan sekaligus, tidak berangsur-angsur. Berbeda halnya dengan Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan tanzil. Yang dimaksud tanzil yakni diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inzal mutafarriq, secara berangsur-angsur, ayat demi ayat, surah demi surah. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pada saat beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, kata beliau, inna nahnu nazzalna 'alaika al-qur'ana tanzila, ay mutafarriqan ayatan ba'da ayah wa lam yunzil jumlatan wahidah. Yaitu berangsur-angsur, ayat demi ayat, Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'anul Karim sekaligus. Ya. Linutsabbita bihi fu'adak. Disebutkan dalam tafsir, inna nahnu nazzalna 'alaika ayyuhar rasul, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu wahai rasul Al-Qur'ana tanzilan, ay tanzilan mutafarriqan, berangsur-angsur, min indina, dari sisi kami. Sebab Al-Qur'anul Karim adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan wahyu Allah adalah kalamullah, firman Allah Azza wa Jal. Dan firman Allah itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah dan bukan makhluk. Karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam Al-Qur'anul Karim tanzilan, secara berangsur-angsur. لِتُذَكِّرَ النَّاسَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ, agar engkau memperingatkan manusia dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran Karim dari janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah, pahala demikian pula siksaan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tugas beliau sama seperti tugas para nabi dan rasul sebelumnya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang nabi dan rasul yang bid'ah. Qul ma kuntu bid'ah minar rusul, aku ini bukan rasul yang bid'ah, yang baru membawa ajaran, yang baru muncul, tidak. Namun para nabi dan rasul sebelumnya telah mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka, tugas mereka adalah menyampaikan kepada umat ini al-basyarah wan nadarah, kabar gembira dan peringatan. Sehingga tugas para nabi dan rasul basyiran wa nadhira, mubasyirin wa munzirin, rusulan mubasyirin wa munzirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah, agar kemudian tidak ada hujjah lagi bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para nabi dan rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan isi kandungan Al-Qur'an Karim yang di dalamnya al-wa'd wal wa'id wa thawab wal 'iqab, janji dari Allah sekaligus ancaman, janji bagi mereka yang taat, yang menjawab panggilan Allah dan Rasulnya, dan ancaman bagi mereka yang bermaksiat. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kathura. Fasbir, maka bersabarlah kamu. Sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ketetapan-ketetapan Allah, hukum-hukum Allah. Dan hukum di sini mencakup asy-syar'i wal kauni. Maka yang disebutkan dalam tafsir fasbir li hukmi rabbikal qadari waqbalhu wa li hukmihi ad-dini famdi alayhi. maka bersabarlah kamu terhadap hukum Rabbmu. Hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan takdir, al-qadar. Maka hendaknya kamu bersabar menghadapi apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Waqbalhu, dan terima itu. Wali hukmihi dini, demikian pula hukum Allah subhanahu wa ta'ala ad-dini, as-syar'i. Famli alaih, maka berjalanlah kamu di atas agama Allah Azza wa Jal. Maka di dalam perintah Allah subhanahu wa ta'ala, fasbir, perintah untuk bersabar, di sini mencakup kesabaran dari tiga hal. As-sabru ala ta'atillah, was-sabru an ma'asillah, was-sabru ala qadarillahi tabaraka ta'ala. Ini mencakup seluruh tiga jenis sabar. Seluruhnya terdapat dalam perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Fasbir lihukmi rabbik. Bersabar terhadap hukum Rabbmu. Dan hukum Rabb terbagi menjadi dua yang disebutkan tadi. Hukum qadari kauni. Ini as-sabru ala qadarillah. Bersabar dalam menghadapi apa yang telah menjadi ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hukum syar'i dini mencakup bersabar dalam menjalankan ketaatan dan bersabar dalam meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. Dan jangan kamu taat dari mereka. أي ولا تطع من المشركين. Dan jangan engkau menuruti, menaati dari orang-orang musyrik. آثما أو كفورا. Athiman, pendosa yang mengikuti syahwatnya, au kafura, ataukah yang terjerumus ke dalam kekufuran dan kesesatan, terjerumus dalam kekufuran dan kesesatan. Kata para ulama tafsir, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini athiman au kafura? Mengapa Allah tidak mengatakan athiman wa kafura dengan waw? Jangan engkau menaati dari mereka athiman wa kafura. Kenapa enggak demikian? Pendosa yang mengikuti syahwatnya dan yang kafir. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan au atau? Kata para ulama tafsir bahwa penyebutan au di sini, ya, itu lebih tegas daripada jika disebutkan waw. Lebih tegas jika disebutkan apa, lebih tegas daripada penyebutan al-waw. Sebab ketika seorang misalnya dia mengatakan la tuti' amran wala zaidan, jangan engkau menaati Amr dan Zaid, ya, maka ketika dia menaati salah satunya, Amrnya atau Zaid, dia tidak melanggar perintah itu. Karena perintah itu mengatakan jangan kamu mengikuti Amr dan Zaid. Yang dilarang jika dua. Tapi dia mengikuti satu aja. amarnya dan dia tidak mengikuti Zaid, maka dia tidak dianggap menyelisihi perintah. Tapi kalau disebut la tuti amran au zaidan, jangan engkau menaati Amr atau Zaid, maka tidak ada jalan bagi dia. Dia ingin menaati Amr, jelas menyelisih perintah. Dia ingin menaati Zaid, menyelisih perintah. Dia menaati kedua-duanya, mimba bi aula. Iya kan? Ya, lebih terlarang lagi. Kalau salah satunya dilarang, apalagi kedua-duanya. Sehingga kata para ulama, penyebutan au di sini itu lebih tepat dan benar firman Allah Subhanahu wa taala. La tuti' minhum aziman au kafura. Hai, azimnya para pengikut hawa nafsunya jangan kamu ikuti. Kafuranya jangan kamu ikuti. Dua-duanya lebih-lebih lagi. Lebih tidak diperbolehkan lagi. Nah, ada sebahagian disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Demikian pula Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil. Bahwa ada yang menyebutkan tentang turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini berkenaan tentang Utsbah bin Rabi'ah dan Al-Walid bin Ibnu Al-Mughirah. Keduanya ini pernah datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam lalu menawarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam ya, harta dan menikah dengan syarat dia meninggalkan pengakuannya sebagai nabi dan rasul. Maka turun firman Allah, wala tuti' minhum athiman aw kafura. Diriwayatkan disebutkan oleh Muqatil, alladhi arada tazwij Utsbah bin Rabi'ah. Jadi yang menawarkan menikah ini Utsbah bin Rabi'ah. Dia mengatakan inna banati min ajmali nisa'i Quraisy. Anak-anak perempuan saya itu dikenal yang paling cantik dari wanita Quraisy ini. Jadi luar biasa penawaran yang kuat. Ya, anak-anak saya itu yang paling cantik dari wanita Quraisy. Artinya wanita Quraisy sudah cantik, ini yang palingnya. Fana uzawwijuka ibnati bighairi mahar. Saya akan nikahkan kamu dengan anak perempuan saya tanpa mahar. Jadi hibah. Warja'an hadzal amr, tapi tinggalkan dakwah ini. Tinggalkan kamu ketika berdakwah. Datang lagi Al-Walid bin Al-Mughirah yang mengatakan in kunta sana'ta ma sana'ta li ajli mal fa ana u'tika min al-mal hatta tarda warja'an hadzal amr. Apabila engkau melakukan hal ini, menyebarkan dakwah hanya karena harta, saya berikan kepada mu harta agar kamu senang, tapi tinggalkan dakwah ini. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala wala tuti' minhum athiman wala aw kathura. Nah, dan di sana ada hadis yang sahih yang berkenaan tentang apa yang disebutkan oleh Muqatil Utsbah bin Rabi'ah dalam riwayat yang panjang disebutkan oleh Tabari dalam tafsir. Naam, yang disahihkan oleh para ulama tentang kisah dialog antara Utsbah bin Rabi'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam ditawarkan tiga hal. Ya, apa itu ikhwan? Penawarannya? Hah? Apa tawarannya? Tiga tawaran. Apa saja? Ini sudah disebut dua, tinggal ambil satu. Hah? Sudah ditawari harta, mau dijadikan sebagai orang terkaya di Quraisy. Yang kedua ditawari apa? Hah? Wanita. Bahkan disebutkan dalam berat itu, kalau engkau berdakwah ini hanya karena kamu menginginkan wanita, faqtar ayyani sa Quraisy fal nuzawwijka 'ashran. Pilih mana wanita-wanita Quraisy yang kamu inginkan, kami nikahkan 10 untuk 10 wanita Quraisy. Hah? Bukan orang Indonesia. wanita Quraisy. Nah, kemudian tawaran terakhir apa? Sebutkan dalam surat itu, Baihaqi, kekuasaan. Kalau yang kamu inginkan adalah kekuasaan, kami serahkan seluruh bendera kami dan kami jadikan engkau sebagai pemimpin seumur hidup. Kunta ra'san ma baqita. Nah, bayangkan ya kawan, tiga tawaran yang kalau ditawarkan kepada politikus sekarang ini, satu saja. Ya. Sudah, gelap mata. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah lillah azza wa jalla bukan karena itu semua. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasul. Dan peringatan kepada Rasul lebih utama peringatan kepada umat ini, la tuti' minhum aziman au kafura. Jangan engkau menuruti, mentaati azim yang mengikuti hawa nafsunya, demikian pula yang kafir. Naam, disebutkan dalam tafsir, ya, wala tuti' minal musyrikin man kana munghamisan fi syahawat. Orang yang tenggelam dalam syahwatnya, au kafura ay mubaligan fil kufri wad dalal, yang terjerumus ke dalam kekufuran dan kesesatan. Baik, ikhwan, kita sampai pada ayat yang ke-24. Naktafi bihadha wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.